jauhi semua gembira. Parang salju seakan selimutiku sepanjang langkahku, tapi secerca hangatmu hancurkan semua beku yang ku rasa. Sampai kau sadar.